بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. الفرع الثاني cabang yang kedua dari prinsip ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka membantah orang-orang yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka membantah dengan metode pertama rad tersebut bil ilmi alladhi yujli al-haq wa yubayyinu ma khalafah, membantah dengan ilmu, membantah dengan ilmu, dengan ilmiah, bantahan ilmiah, dengan ilmu yang menampakkan kebenaran, memperjelas kebenaran dan menjelaskan apa yang menyelisihi kebenaran tersebut. Jadi bukan bentuknya, bukan sifatnya muhatarat, sibab, syata'im, ya, bukan sifatnya bertengkar, saling menyerang, saling mencaci, memaki, ya, bukan sifatnya seperti itu. Kaidah mereka adalah bantahan ilmiah dengan ilmu. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Kata Allah demikian, kata Rasulnya demikian, kata sahabat demikian. Yang kedua, laisa lahum hadafun wala gharadun fi hadzal mukhalifi fi dzatihi. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak punya misi, tidak punya tujuan pada pihak yang menyelisih Ahlus Sunnah terkait fisiknya. Nah, mereka tidak punya misi terkait dengan fisiknya, mencela dari segi fisik orang itu tidak. Tidak ada urusan dengan fisik orang itu, dengan fisiknya, tubuhnya tinggi atau pendek, ya, orangnya begini dan begitu, kulitnya demikian dan demikian, nasabnya dan semisal itu, tidak ada. Tidak ada urusan dengan perkara-perkara itu, tidak ada kaitannya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya berbicara tentang mengenai orang yang menyelisih tersebut terkait apa yang telah dia bawakan, apa yang telah dia angkat dan dia tampakkan dan dia tetapkan dari kesesatannya, ya, dari bid'ahnya yang merusak agama hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan menyinggung sifat-sifat fisik orang yang menyelisih. Nah, barang siapa melihat, memperhatikan kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil yang ditulis oleh ulama, akan mendapati kitab-kitab itu penuh dengan tasni', kecaman terhadap du'at al-fasad, du'at al-batil, da'i-da'i yang merusak, da'i-da'i kebatilan, ya, mengecam mereka fi manhajihim wa mu'taqadihim, kecaman terhadap mereka terkait manhaj mereka, metode mereka beragama dan i'tiqad mereka, akidah-akidah mereka. Itu yang dikecam, kesesatannya, bid'ahnya. Mereka mengatakan misalkan Amr bin Ubaid Qadariyun Mu'tazili, jadi, ya, yang telah disinggung oleh Qatadah, ya, pada kisah yang dibawakan oleh Asim Al-Ahwal, Qatadah mencela Amr bin Ubaid, yakni bid'ahnya. Nah, ini Amr bin Ubaid adalah seorang Qadari Mu'tazili, berpemahaman Qadariyah Mu'tazilah. Mereka mengatakan misalkan Wasil bin Atha Syekhul Mu'tazilah fi zamani, dia adalah syekh, ya, Mu'tazilah, pimpinan Mu'tazilah di zamannya. Mereka mengatakan misalkan Bishr Ibn Ghiyath Al-Mirrisi ra'su fitnatil qawli bi khalqil Qur'an. Bishr Ibn Ghiyath Al-Mirrisi adalah tokoh pimpinan fitnah bid'ah yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk di masa Al-Imam Ahmad. Ya. Sebenarnya kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, sifat Allah. Allah yang mengucapkannya, sifatnya, bukan makhluk yang diciptakan dengan kun. Nah, namun itu akidah Jahmiyah Mu'tazilah, pimpinan, tokoh pimpinan fitnah itu di masa itu, tokoh pimpinan Jahmiyah Mu'tazilah adalah Bishr Ibn Ghiyath Al-Mirrisi. Maka ditahdir dengan dikatakan demikian. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah berbicara tentang orang yang menyelisihi, ya, menyelisihi usul, prinsip-prinsip pokok-pokok Ahli Sunnah wal Jamaah, baik individual-individualnya maupun golongan-golongannya, afrodan wa jamaat, individunya dibantah secara individu, khusus individunya disebut dan dibantah seperti tadi Amr bin Ubaid, Qadariyun, Mu'tazili misalkan, juga kelompoknya, ya, kelompok Mu'tazilah, kelompok Qadariyah dibantah. Nah, tujuannya, misinya adalah untuk himayah al-ummah fi diniha, untuk menjaga umat pada agama mereka agar tetap murni, ya, mereka tetap murni di atas ajaran yang benar, tidak terbawa dalam kesesatan bid'ah, ahlul bid'ah wal ahwa, ya, agar mereka tetap terjaga di atas manhaj, akidah, amalan Ahli Sunnah wal Jamaah yang mereka warisi dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur sahabat radhiyallahu anhum, sahabat Nabi, kemudian imam-imam tabi'in yang mengambil dari sahabat, kemudian atba' tabi'in yang mengambil dari tabi'in yang datang setelah mereka, dari imam-imam yang empat yang masyhur, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, begitu pula As-Sufyanain, Sufyan As-Sawri, Sufyan bin Uyainah, Al-Hamadain, Hamad bin Zaid, Hamad bin Salamah, Al-Auza'i, ya, yang merupakan imam penduduk Syam di masa itu, Al-Layth ibn Sa'ad, yang semasa dengan Imam Malik, imam Ahlussunnah di Mesir, dan yang lainnya dari a'immah sunnah, imam-imam Ahlussunnah al-Jama'ah di masanya. Naam, mereka tokoh-tokoh yang disebut namanya itu, ya, semisal dengan mereka, mereka tampil di masa mereka menyuarakan kebenaran, mendakwakan sunnah, ajaran Nabi AS, menolong sunnah Nabi AS, membantah ahlul bid'ah wal ahwa, dan mereka tidak takut, la yakhafuna fillahi wa mata'in, mereka tidak takut di jalan Allah Subhanahu wa taala celaan siapapun yang mencela, kecaman siapapun yang mengecam, yang siapapun yang mengecam. Naam, setiap kali muncul, ya, bid'ah mereka bantah, ya, tokoh mubtadi mereka naam ditahdir, naam, dan mereka menerapkan manhaj tahdir dan hajar, boikot terhadap mubtadi'ah. Naam, hanya saja di sini diingatkan kembali apa yang telah lewat, yaitu idza dhahara lahum anna hajarul mubtadi'ah wal kalam fi rijal bi'ayanihim yajlibu alaihim mafsadatun akbar yaktafuna biraddil bid'ah wal muhdatsah, yaktafuna biraddil bid'ah al muhdatsah, yaitu apabila tampak bagi mereka bahwa tahdir, hajar, boikot terhadap mubtadi'ah, mencela individu, tokoh-tokoh itu, ya, secara langsung menyebutkan nama-namanya, itu bisa berakibat mendatangkan mafsadah yang lebih besar atas mereka sendiri, yakni terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dikarenakan mubtadi'ah yang punya kekuatan, ya, di atas mereka, maka mereka mencukupkan dengan membantah bid'ah-bid'ahnya saja. Yang penting, ya, kaum muslimin tahu bahwa itu sesat, itu bid'ah, dan mereka hati-hati. Nah, kemudian yang ketiga, cabang yang ketiga, pada asalnya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menerapkan hajrul mubtadi', mereka menerapkan hajar, boikot terhadap mubtadi', zajaran lah, hardikan terhadap mubtadi' tersebut. Kenapa dia diboikot? Kenapa dia dihajar? Untuk menghardik dia, dan itu sebagai satu bentuk nasihat kepadanya, sehingga dia merasakan, jadi pelajaran baginya. Begitu rasanya jika orang menjadi sesat, menjadi mubtadi, jadi sempit hidupnya, dihajar, diboikot oleh kaum muslimin, agar berpikir la'allahu, ya, semoga saja dia bisa kembali, meskipun pada realitasnya khalla minal mubtadi'ah man yatub, sedikit dari kaum mubtadi'ah jarang yang bisa taubat karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Namun itu prinsip Ahlus Sunnah Jamaah, diboikot mubtadi itu untuk menghardiknya. Fala yukallamu, maka tidak diajak bicara. Wala yu'akalu, tidak diajak makan bersama. Wala yusharabu, tidak diajak minum bersama. Wala yunakahu, ya, tidak ada muamalah nikah, pernikahan dengannya, ya, tidak menjalin hubungan jalur pernikahan dengannya. Jangan nikahkan, ya, jangan nikahkan putri kita dengan seorang mubtadi, jangan nikahkan putra kita dengan seorang wanita, ya, yang na'am mubtadi. Nah, wala yujalas, tidak diajak duduk. Nah, jangan kira, ya, ada seorang ahli hadis namanya Imran bin Hittan. Imran bin Hittan tadinya sunni salafi, ahli hadis, periwayat hadis. Dia menikah dengan wanita Khawarijiyah, menikah dengan wanita berpemahaman Khawarij, teroris. Subhanallah, ya, namanya cinta, sudah jadi istri. Nah, dalam perjalanan hidupnya terpengaruh dia, terpengaruh. Nah, terpengaruh. Akhirnya dia memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, sebagai orang yang bertakwa, jadi itu dipuji. Nah, karena sudah terpengaruh oleh pemahaman Khawarij. Nah, jadi jangan ada hubungan pernikahan. Jangan nikahkan, jangan nikahi, ya. Jangan diajak duduk bersama dan seterusnya. Boikot. Ya. La salam wala kalam. Nah, la salam wala kalam, tidak ada salam, ucapan salam, tidak ada jawaban salam kepadanya. Nah, dia diajak bicara. Baik. Nah, di sini Syekh mengatakan, tetapi masalah hajar ini mauqulun ila al-ulama al-kibar wal a'imma al-muta'in. Ini diserahkan kepada ulama kibar, ulama senior, ulama besar dan imam-imam yang memang ditaati oleh umat. Ya. Fahumul ladina yamlikuna da'watal 'amma wal khassa ila hajril mukhalif. Merekalah yang, ya, memiliki wewenang untuk mengajak keumuman kaum muslimin dan juga ahlus sunnah wal jamaah secara khusus, ya, untuk melakukan boikot terhadap orang yang menyelisih. Nah, terhadap orang yang menyelisih. Nah, beliau Syekh menyebutkan, ya, ini di masa hidupnya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan Syekh Ibn Uthaymin, yang dianggap oleh Syekh Ubaid sebagai Syekhul Islam di masa ini. Jika salah satu dari keduanya, misalkan Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin, ya, menetapkan tahdid dan hajar kepada seorang, maka na'am ditaati. Nah, di masa itu juga ada dua imam yang lainnya, Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan juga Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah jami'an. Di masa kita sekarang yang merupakan imam-imam Ahlus Sunnah, ya, yang memimpin dakwah, ya, di antaranya yang kita kenal semua dan kita mengikat diri dengan arahan-arahannya, ya, yang senantiasa mengikuti perkembangan dakwah di seluruh penjuru dunia, ya, termasuk di negeri kita, dan senantiasa mengarahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi fitnah-fitnah. Nah, fitnah-fitnah. Nah, yaitu Al-Imam Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Nah, dan juga, ya, Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri. Nah, mereka termasuk dalam kategori ini. Nah, termasuk dalam kategori ini. Nah, termasuk dalam fitnah yang sedang kita hadapi sekarang. Nah, kita mengikuti arahan mereka. Dan kapan kita kemudian bersikap, ya, melakukan hajar, ya, ketika memang sudah berbicara. Nah, dua imam ini. Nah, ketika misalkan Syekh Rabi sudah mengatakan kharaju minas salafiyah. Khalas, Muhammad bin Hadi, pengikutnya Muhammad bin Hadi sudah keluar dari salafiyah. Nah, berarti kan sudah sesat. Dan Syekh sudah mengatakan jangan hadiri majelisnya, tinggalkan mereka. Sudah hajar ini. Ya, sudah fatwa perintah hajar kepada mereka karena sudah sesat. Nah, bagaimana tidak? Jelas-jelas melakukan qadhaf, ya. Qadhaf yakni menuduh tanpa bukti, tanpa saksi seseorang berzina. Dan itu jelas-jelas melanggar Al-Qur'an dan telah diproses dalam pengadilan yang adil sehingga terkena hukum, ya. Itu pun masih ditakwil-takwil oleh mereka, sampai bahkan dibalik oleh mereka. Pemerintah Arab Saudi yang dianggap zalim, kemudian Muhammad bin Hadi dianggap pahlawan seperti Imam Ahmad yang dicambuk oleh di masa fitnah itu, ya, yaitu yang mencambuknya adalah Khalifah Al-Mu'tasil, nah, penggantinya Ma'mun, ya. Coba pemutar balikan fakta. Al-Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah Jamaah, membela sunnah, membantah fitnah Jahmiyah Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk dan ini hendak dijadikan sebagai ideologi negara. Semua kaum muslimin harus menganut ini. Caranya, ulama-ulamanya dulu yang harus ditundukkan. Makanya ulama ditangkapi, dipanggili, diundang, ditangkap, disuruh mengakui itu. Nah, sampai Imam Ahmad bertahan, ya, sampai dicambuk. Nah, mau disamakan dengan itu. Sementara ini kasus Imam bin Hadi menuduh orang berzina, tidak ada saksinya, kena ayat, masuk pengadilan, ya, kena hukum had, cambuk. Kemudian dikatakan dia bagaikan Imam Ahmad, berarti pemerintah Rasulullah bagaikan pemerintahan ketika itu yang dikuasai oleh Mu'tazilah. Nah, coba. Oleh karena itu kata Syekh Rabi, kharaju minas salafiyah, sudah, mereka sudah keluar dari salafiyah, sudah jelas-jelas membantah nas Al-Qur'an, jelas nasnya, ya, kasusnya jelas kok masih seperti itu. Ini sudah ta'assub, fanatik yang sudah membabi buta. Nah, dan sebelumnya kan Syekh Rabi sudah mengatakan akhas minal haddadiyah, lebih hina, lebih rendah, lebih jelek daripada haddadiyah. Ya, baru-baru ini Syekh Rabi sudah mengatakan wallahi innahu lakadzdzab, Muhammad bin Hadi demi Allah, sungguh dia pendusta. Dan antum lihat buktinya, pengikutnya. Dari atas pendusta terus ke bawah pendusta semua. Nah, kita lihat. Nah, Syekh Rabi, Syekh Ubaid sudah seperti itu. Berdasarkan itu, kita pun menerapkan. Ya, kita sudah anggap mereka sudah keluar dari sunnah. Sudah sesat. Kita hajar mereka. Nah, tapi kan bukan berarti kita ini harus nanyakan satu persatu. Ya, Syekh, di sini ada orang namanya ini, bagaimana? Ada orang namanya ini, bagaimana? Bukan berarti harus... Berarti itu, ini sudah mengikut dari atas terus ke bawah, tinggal diterapkan. Nah, dengan bimbingan asatidzah. Baik. Adapun kata Syekh Ubaid, al-hajr al-wiqai sifatnya hajr, boikot yang sifatnya al-wiqai. Nah, sebelum ana lanjut, ana tadi ingat lagi termasuk dari kesesatan mereka penyelisihan terhadap prinsip, ya, yakni Muhammad bin Hadi. Naam. Menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal menasihati orang yang keliru, juga yang keliru jika dia rujuk harus diterima, kan begitu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang memang salah dinasihati, dia al-aslufi, dia ahlul khair, Ahlus Sunnah, kan begitu. Nah, jika dia keliru, nasihati. Nah, tunjukkan secara ilmiah. Jika rujuk, alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Nah, ini nasihat tidak datang, dituntut mana kesalahannya tunjukkan juga tidak ada bukti, yang keluar tahdzir, kemudian kesana kemari melalui pengikut-pengikutnya mencabik-cabik persatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah di berbagai negeri, termasuk di negeri ini, berbagai negara, ya, termasuk di negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah diporak-porandakan persatuannya, dipecah belah. Ini kata Syekh Rabi melanggar prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tidak bisa dinasihati. Nah, tidak bisa dinasihati, bahkan semakin jadi, ya, semakin berani berdusta. Dan kita lihat kenyataannya, para pengikutnya di negeri kita, dusta demi dusta, dusta demi dusta kita lihat. Nah, sudah. Kalau sudah hawa nafsu, ya namanya hizbiyah. Naam. Mabniyah 'alal kadzib, kata Syekh Mubdil. Itu dibangun di atas dusta. Intinya harus menang, harus benar. Tidak boleh kalah, tidak boleh salah. Itu intinya. Sudah wanafsu. Rasulullah SAW. Adapun al-hajr al-wiqai, kata Syekh Ubaid, hajr yang sifatnya al-wiqai, yakni hajr, boikot, untuk menjaga diri pribadi. Maka ini masing-masing bisa beramal sendiri-sendiri, tidak harus menunggu ya dari imam-imam Islam, dari ulama-ulama kibar senior dari atas. Nah, yaitu faman khasyya insanan yadurru bi fi dini wa dunya falahu mufasalatuhu wal bu'd anhu. Masing-masing pribadi kita ahlus sunnah wal jamaah ya punya hak ketika dia khawatir terhadap seseorang bahwa orang ini bisa membahayakan agamanya dan dunianya bahkan, maka masing-masing individu ahlus sunnah wal jamaah punya hak untuk memutus hubungan dengan orang itu, menjauhinya. Tidak perlu harus minta fatwa. Ini dia ingin menjaga dirinya, dirinya sendiri, bukan mengambil alih wewenang ulama yang kemudian menyuruh kepada kaum muslimin untuk hajar, kan tidak, untuk dirinya sendiri, amal pribadinya dia demi keselamatan dirinya. Salamatul qulub la yu'adiluha syai', ya, keselamatan hati kalbu tidak ada tandingannya. Maka dia ingin menjaga dia, maka dia pun melakukan boikot terhadap orang itu, dia jauhi, dia putus hubungan dia sendiri pribadi. Nah, ini hajarul qawi namanya ya, kecuali illa idza tarattabat mafsadatun, kecuali jika ada mafsadat di balik itu ya, maka mungkin dia na'am menahan diri. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-far'ur rabi', yaitu terkait dengan hukum membaca kitab-kitab sesat. An-nadhru fi kutubi ad-dhalal. Membaca kitab-kitab sesat. Ada dua permasalahan, membaca kitab-kitab sesat, yang kedua menyebarkan kitab-kitab sesat. Nah, adapun masalah membaca kitab-kitab sesat ya, maka dipilah oleh Syekh menjadi diklasifikasi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama, kitab yang murni kitab sesat. Tidak ada kebenaran sama sekali di dalamnya. Isinya semuanya murni kesesatan, tidak ada kebenarannya. Ataupun mungkin ada kebenaran, nazrun yasir ya, magmurun bi ad'afin mudha'afah min al-batil. Mungkin ada 1, 2, 3 sedikit segelintir kebenaran tersisip di situ, tapi itu tidak berarti dibandingkan seluruh kesesatan kebatilan yang ada di dalam, yang berlipat-lipat kali dibandingkan 1, 2, 3 yang tersisip kebenaran di situ. Ya, maka bisa dikatakan ini murni kitab sesat. Ini haram untuk golongan kitab ini, kata Syekh, haram membacanya, melihatnya, haram. Kecuali seorang alim, ya, seorang alim yang mumpuni keilmuannya. Mungkin ada yang bertanya, buat apa orang alim yang mumpuni ini untuk membacanya? Ya, tujuannya, ya, tujuannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, an-nasihah, ad-dinun nasihah, amar ma'ruf nahi mungkar, untuk nasihat. Yaitu dia membacanya untuk kemudian ya menjelaskan kepada umat bahwa ini kitab sesat ya, dan untuk membantah orang-orang sesat, pengikut golongan itu yang menganut ya buku tersebut, kitab tersebut. Karena kata Syekh, biasanya tokoh-tokoh sesat itu ya, para pengikutnya, jika mereka dibantah dengan didatangkan dalil-dalil dari Al-Quran Sunnah, eh, mereka tidak memperhatikan. Nah, mereka tidak mau menerima hujah-hujah itu. Nah, tetapi ketika dibongkar kesesatan-kesesatan itu dari kitab-kitab tokoh-tokoh pimpinan-pimpinan mereka, nih buktinya dari kitab tokoh kalian mengatakan begini dalam kitabnya, nih lihat kesesatannya di halaman sekian, jilid sekian, halaman sekian, di kitab yang berjudul ini, jilid sekian, halaman sekian, dia mengatakan begini, dia mereka lebih mudah untuk menerimanya ya, lebih mudah untuk menerimanya. Jika kita misalkan membantah seorang Syiah Rafidi mengatakan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Qayyim begini dan begini, mereka tidak peduli ya, bahkan boleh jadi mereka akan membalas na'am karena ya kurang malunya, maka dia pun boleh jadi bahkan malah menghina imam-imam yang kita bawakan statement-statementnya itu. Tetapi ketika kita katakan kepada seorang penganut Syiah, Rafidah, ya, kata Al-Kulaini dalam kitab ini dan itu, salah satu imam mereka mempunyai kitab, mengarang kitab dan jadikan rujukan kitabnya, ya, kata Naam Al-Kulaini misalkan, nah, mengatakan dalam kitab ini dan ini, kata Al-Khumaini, kata Al-Khumaini dalam kitab ini, dia mengatakan demikian-demikian. Ini lihat nih, keyakinannya seperti ini, lihat, ini sesat. Nah, supaya terbuka, ya, matanya melihat kenyataan yang sebenarnya. Semoga terbuka pemikirannya, semoga bisa sadar. Baik, jadi yang melakukan ini hanya alim yang memang mumpuni keilmuannya, tujuannya untuk nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk membantah rudud. Yang kedua, kitab yang makana khaliqan fihi haqqun wa batil wa sunnatun wa bid'ah wa hudan wa dalalah, kitab yang bercampur baur antara kebenaran dan kebatilan, campur aduk, ada hak kebenarannya, ada kebatilannya, ada sunnahnya, ada bid'ahnya, ada petunjuknya dan ada kesesatannya. Nah, ini juga, yang kedua ini kata Syekh, haram dilihat dan dibaca kecuali juga oleh, yang diperkecualikan juga alim yang mumpuni keilmuannya, yang bisa memilah mana yang benar dari isi kitab itu, mana yang batil, yang bisa memilah mana yang ya merupakan petunjuk dan mana yang merupakan kesesatan, mana yang merupakan sunnah, mana yang merupakan bid'ah. Yang bisa melakukan itu, alim yang mumpuni yang bisa memilah seperti itu, tidak mengapa. Nah, yakni tujuannya dia ingin istifadah, dia ingin memetik faedah dari kitab itu, dan dia memang alim yang mumpuni bisa memilah, oh ini yang benar, ini yang salah, dan seterusnya. Nah, boleh, tidak mengapa kata Syekh Ubaid, tetapi Syekh Ubaid mengatakan wa in kana istighna'u la ba'sa alaihi wa in kana istighna'u bi kutubi a'immatis sunnah aula wa ahwa li dinihi wa 'ibdihi wa aslam lahu. Tidak mengapa, meskipun sebenarnya jika dia mencukupkan diri dengan kitab imam-imam sunnah, itu lebih baik dan lebih hati-hati bagi agamanya dan ya kehormatannya dan lebih selamat. Alhamdulillah, imam-imam ahlus sunnah telah menulis kitab-kitab dalam berbagai ya disiplin ilmu, semuanya sudah ada. Nah, tinggal dibaca. Yang boleh jadi mungkin ya, boleh jadi kita tidak mampu membaca semuanya. Nah, sudah terlalu banyak imam-imam ahlus sunnah menulis kitab-kitab itu, sudah cukup. Cukupkan diri dengan itu. Buat apa lagi melihat kitab-kitab yang sesat yang seperti itu, meskipun ada ya kebenaran, ada faedah yang bisa dipetik di dalamnya. Namun tetap saya mengatakan, jika memang dia alim yang mumpuni yang bisa memilah, ya tidak mengapa. Nah, dicontohkan kitab Al-Kashaf, kitab tafsir Al-Kashaf karya Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari ini seorang ahli bahasa, ahli lughah Arabiyah, ahli bahasa dia. Faedah-faedah bahasa Arabnya banyak. Tapi dia seorang mubtadi, dia seorang mu'tazili. Nah, ya, dia memasukkan dalam kitabnya itu ya, na'am, akidah mu'tazilah. Ya, dengan makar-makar yang gitu dia masukkan di situ. Nah, tidak disadari kecuali oleh ulama-ulama yang mumpuni, yang bisa mendeteksi ya syubhat-syubhat dan kesesatan-kesesatan bid'ah yang disisipkan. Nah, maka untuk ulama yang tingkatannya seperti itu bisa mendeteksi ya racun-racun itu dalam kitab Al-Kashaf, dan sementara dia ingin mengambil faedah lughawiyah yang ditulis oleh Zamakhsyari dari kitabnya, tidak mengapa, tidak masalah. Nah, kata Syekh Ubaid. Namun itu tadi, alhamdulillah di sana ada kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mewakili. Jika mencukupkan dengan itu tetap lebih baik, lebih hati-hati dan lebih selamat. Nah, kemudian yang ketiga, kitab yang bersih dari bid'ah dan kesesatan. Nah, isinya adalah sunnah, tidak ada kesesatannya, tidak ada bid'ahnya, ya. Karena penulis kitab ini ingin kitabnya itu laris di tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah, di tengah-tengah kaum muslimin secara umum, karena tujuan dia, misi dia menulis kitab, ya, dijadikan sebagai mata pencaharian oleh dia supaya laris laku, ya, dia dapat uang, nah, agar orang-orang semua mau membacanya sehingga laris, dia dapat, ya, penghasilan dari situ, nah, tujuan-tujuan duniawi. Nah, tetapi supaya diterima oleh kaum muslimin, maka dia menjaganya supaya tidak ada bid'ahnya, kesesatannya. Misalkan dia dia mengarang tentang zakat, ya, dan semisalnya, ya, disiplin-disiplin ilmu yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia tidak campur dengan bid'ah dan kesesatan. Buku yang seperti ini, jika didapatkan dan ingin istifadah darinya, lamru fi wasi', kata Syekh, tidak mengapa jika mau dibaca, mau istifadah. Nah, ini tadi tentang membacanya, ya, secara pribadi memiliki dan membaca kitab tersebut, rinciannya sudah kita dengar. Adapun masalah menyebarkan, penyebaran kitab itu, maka tidak boleh sama sekali menyebarkan kitab sesat. Nah, menerbitkan, mencetak, ikut menyebarkan, ya, menjual dan menyebarkan atau membagikan yang cuma-cuma, ya, baik yang pertama maupun yang kedua. Nah, dari klasifikasi tadi tidak boleh sama sekali. Nah, terlibat dalam hal tersebut. Nah, itu namanya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Baik. Berarti jika kita mengukir diri kita, kita masuknya di mana? Terkait dengan memiliki dan membacanya, yang pertama kita tidak masuk, yang kedua juga tidak masuk, kita bukan ulama yang mumpuni, kan begitu. Nah, apalagi menyebarkan, sudah jelas. Nah, baik. Nah, Syekh di sini mencontohkan, nah, tidak bolehnya ikut menyebarkan, ya, kitab-kitab sesat, termasuk dicontohkan di sini oleh Syekh, ya, Al-Kutub Al-Fikriyah dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin seperti kitab-kitab Sayyid Kutub, termasuk kitab-kitab yang laris manis banyak disebarkan. Nah, ya, padahal ini sangat berbahaya. Nah, ya, tidaklah terlahir, ya, orang-orang yang berpemikiran takfir, mengkafirkan kaum muslimin, pemerintah-pemerintah Islam, ya, kecuali dari kitab-kitab Sayyid Kutub. Nah, ya, dan takfiriyun, ya, khawarij, teroris yang ada, ya, mereka dari binaan Ikhwanul Muslimin. Nah, dan tokoh mereka Sayyid Kutub. Nah, ya, coba kita lihat sekarang bagaimana Yusuf Al-Qardawi. Nah, dia adalah pimpinan Ikhwanul Muslimin. Nah, dan dia tokoh khawarij. Baik, dan kitab-kitab dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, kitab Abil Ala Al-Maududi, Hasan Al-Banna, dan yang lainnya. Nah, jangan dibaca, apalagi ikut menyebarkan. Nah, barakallahu fikum. Karena waktu sholat, ya, kita cukupkan sampai di sini dulu, dan tersisa sedikit, tersisa satu cabang, insya Allah kita selesaikan dan kita lanjut dengan tanya jawab, insya Allah.